Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. A'adana Allah wa iyyakum wa jami'al muslimina minan nar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan segala apa yang ada di muka bumi ini untuk kita semuanya, dan itu sebagai wujud kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala dan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, supaya kita bisa mengambil manfaat dari itu semuanya, supaya kita bisa bersenang-senang dengan apa yang Allah berikan kepada kita, supaya kita bisa menggali apa yang ada pada ciptaan-ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala yang diperuntukkan untuk kita sebagai hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan itu semuanya agar manfaatnya itu kembalinya kepada kita. Menciptakan segala apa yang ada di muka bumi ini supaya manfaatnya kembalinya kepada kita. Maka dari sini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, manusia telah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan dipersiapkan baginya segala kenikmatan-kenikmatan. Dan tentunya ini memiliki tujuan yang sangat agung dan mulia di balik penciptaan umat manusia. Tujuan itulah yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam firman-Nya surat Adz-Dzariyat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah tujuan atau hikmah diciptakannya jin dan manusia, untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, atau untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sudah mempersiapkan segalanya, sudah diberikan nikmatan, segala apa yang ada di muka bumi ini lakum, untuk kalian. sudah dipersiapkan dari segala sisinya. Supaya kita bisa mengambil manfaat dari apa yang Allah berikan kepada kita. Supaya kita bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Segala apa yang ada di muka bumi ini, kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kita ambil manfaatnya supaya kita bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mentauhidkan Allah azza wa jal. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Makna ya'budun أي liwahidun, yaitu untuk mentauhidkan Allah azza wa jal. Inilah tujuan kita diciptakan di muka bumi, untuk beribadah kepada Allah dan mentauhidkan Allah azza wa jal. Beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak diciptakan sia-sia tanpa ada perintah maupun larangan. Kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada tugas yang harus kita tunaikan, ada hikmah dan ada tujuan yang harus kita capai. Bukan seperti binatang yang tidak ada perintah dan larangan. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita bukan sia-sia, dibiarkan begitu saja. Allah menciptakan kita supaya kita beribadah kepada Allah azza wa jal. Liya'buduh, untuk beribadah kepadanya. Liwahiduh, untuk mentauhidkan Allah azza wa jal. Dan ini adalah tugas para rasul, yaitu menyampaikan kepada umat manusia, mengajarkan kepada mereka supaya mereka beribadah kepada Allah azza wa jal. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِعْبُدُ اللَّهَ وَجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. Dan sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat rasul. Rasul. Masing-masing dari rasul ini menyampaikan dakwahnya, yaitu agar umat manusia beribadah kepada Allah dan menjauhi at-taghut. Menjauhi at-taghut, meninggalkan at-taghut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para rasulnya untuk menyampaikan, mengajarkan umat manusia bagaimana beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengajarkan kepada umat manusia at-tauhid, mendakwahkan kepada mereka at-tauhid. Semua rasul. Dari rasul yang pertama sampai rasul yang terakhir, semuanya memiliki tugas yang sama, yaitu mengajak umat manusia untuk beribadah kepada Allah azza wa jal dan meninggalkan at-taghut. At-taghut yakni adalah segala sesuatu yang diibadahi. Segala sesuatu yang diibadahi dengan tambahan keterangan walam yarda, atau di segala sesuatu yang diibadahi, kullu ma'ubida min dunillah, segala yang diibadahi selain Allah azza wa jal, itu adalah at-taghut. Dikecualikan yakni alladhi lam yarda bidzalik, yang tidak ridha. Kalau diibadahi kemudian dia ridha, itulah termasuk bagian dari taghut. Kalau diibadahi dalam kondisi dia tidak ridha, maka dia tidak termasuk dari at-taghut. Contohnya seperti orang-orang saleh di zamannya Nabi Nuh alaihi salam, yang mereka diibadahi dalam kondisi mereka tidak ridha. Demikian pula Nabiullah Isa alaihi salam dan semua orang-orang saleh yang mereka diibadahi dalam kondisi mereka tidak ridha, maka mereka tidak termasuk bagian dari at-taghut. Fa ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, asyahid di sini at-taghut yakni segala sesuatu yang diibadahi selain Allah Azza wa Jal. Selain Allah Azza wa Jal. Ini dua ayat yang menjelaskan kepada kita bahwa tujuan diciptakannya umat manusia ialah untuk mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah, dan Allah subhanahu wa ta'ala sudah mempersiapkannya supaya manusia itu bisa beribadah kepada Allah dengan diutusnya Rasul. Dengan diutusnya Rasul. Artinya segala halnya, segala hal yang bisa mengantarkan seseorang untuk beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, semuanya sudah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenikmatan duniawi telah Allah siapkan. Kemudian Allah juga mengutus Rasul untuk menyampaikan, mengajari umat manusia bagaimana beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Fa ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, masih banyak ayat-ayat yang lainnya yang juga menjelaskan tentang perintah ini, yaitu perintah untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Dan tauhid yang dimaksud ialah, tauhid yang dimaksud ialah tauhid al-uluhiyah. Tauhid al-uluhiyah yaitu mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam beribadah. Dan tauhid inilah yang dengannya terjadi pertikaian antara kaum musyrikin dengan kaum muslimin. Tauhid inilah yang menyebabkan mereka, kaum musyrikin, tidak mau menerima dakwahnya Nabi. Tauhid inilah yang dengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dimusuhi oleh orang-orang musyrik. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya tauhid ada tiga macam. Ada tauhid ar-rububiyah, kemudian tauhid al-uluhiyah, tauhid al-asma' was-sifat. Tauhid ar-rububiyah yaitu mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam perbuatannya yang khusus hanya untuk Allah Azza wa Jal. Artinya kita meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha menciptakan, yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan manusia. Itu tauhid rububiyah. Meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang memberikan rezeki kepada umat manusia, kepada makhluk-makhluknya. Meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang mengatur alam semesta ini. Ini adalah tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah. Dan tauhid rububiyah ini tidak diingkari oleh orang-orang musyrik. Mereka setuju, mereka sepakat, dan mereka meyakini bahwa yang mengatur alam semesta ini adalah Allah Azza wa Jal. Oleh karena itu ketika mereka ditanya, wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal ard, ketika mereka itu ditanya siapakah yang menciptakan langit-langit dan bumi, la yaqulunna Allah, mereka akan menjawab Allah. Ketika ditanya qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard, amman yamliku as-sama'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah. Ketika mereka ditanya siapa yang memberikan rezeki, siapa yang menurunkan rezeki dari langit, yang mengeluarkan rezeki dari bumi, siapa yang menghidupkan dan mematikan, siapa yang mengatur segala urusan, mereka semuanya mengatakan Allah. Ini bukti bahwa orang-orang musyrik mereka meyakini tauhid ar-rububiyah. Tauhid rububiyah. Lalu apakah dengan mereka meyakini tauhid rububiyah, menjadikan mereka itu sebagai orang-orang muslim? Tidak cukup sampai pada tauhid rububiyah, karena semuanya meyakininya. Tauhid al-uluhiyah, tauhid yang kedua inilah yang mereka tidak terima. Mereka tidak terima, yaitu mengesakan peribadahan hanya untuk Allah Azza wa Jal. Peribadahnya hanya kepada Allah, harus kepada Allah, tidak boleh kepada yang lainnya. Salatnya untuk Allah, berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, menyembelih kepada Allah Azza wa Jal. Orang-orang musyrik tidak mau, tidak menerima ini. Tidak mau menerima. Makanya ketika mereka diajak, didakwahi oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal, mereka mengatakan aja'alal alihata ilahan wahida. Apakah engkau akan menjadikan ilah-ilah yang banyak ini menjadi satu ilah? Yani mereka beribadah kepada patung ini, mereka beribadah kepada hubal, mereka beribadah kepada batu, pohon, dan seterusnya. Ketika diajarkan kepada mereka, dikenalkan kepada mereka tauhid al-uluhiyah, mereka tidak terima. Mereka tidak terima. Dan inilah yang dengan sebabnya seorang menjadi muslim. Ketika dia meyakini tauhid al-uluhiyah, beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jal, maka dia adalah seorang muslim yang haram darahnya tidak boleh tumpahkan, dan mereka mendapatkan kemuliaan. Kemudian tauhid yang ketiga, tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat, yaitu meyakini bahwasanya Allah Azza wa Jal memiliki nama-nama dan memiliki sifat-sifat. Kita menetapkan sesuai dengan apa yang Allah tetapkan dan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Fa ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, pembahasannya yang disebutkan dalam ayat-ayat yang tadi kita sampaikan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut, yaitu tauhid al-uluhiyah. Tauhid al-uluhiyah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tauhid uluhiyah ini disebutkan manfaat-manfaatnya atau keutamaan-keutamaannya di dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim maupun hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Di antara keutamaan at-tauhid ialah apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim sebagaimana dalam surat Al-An'am ayat ke-82. Allah Azza wa Jal berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa lam yalbisu imanahum, dan mereka tidak mencampur keimanannya bidzulmin, dengan kezaliman. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, mereka akan mendapatkan keamanan dan mereka akan mendapatkan hidayah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini termasuk salah satu ayat yang menjelaskan tentang keutamaan at-tauhid, mengesakan Allah Azza wa Jal, memurnikan peribadahan hanya untuk Allah Azza wa Jal. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur keimanannya dengan kezaliman. bidzulmin, dengan kezaliman. Apa yang akan mereka dapatkan? Al-aman wal hidayah. Mereka akan mendapatkan keamanan dan al-hidayah. Hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan ayat ini, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, yang dimaksud ialah amun fi qaumi Ibrahim wa ghairihim minal khalq, orang-orang yang beriman secara umum, baik mereka adalah orang-orang yang beriman dari umatnya Nabi Ibrahim alaihi salam atau selain mereka. Karena ayat ini turun menjelaskan tentang Nabi Ibrahim alaihi salam dengan kaumnya. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salam ingin atau mendakwahi mereka supaya mereka beribadah kepada Allah dan meninggalkan berhala-berhala yang mereka ibadahi. Kemudian di akhir dialognya dengan kaumnya tersebut, Nabi atau Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn. Alladzina amanu di sini yang dimaksud ialah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang hidup di masa Nabi Ibrahim ataupun selain mereka secara umum, sehingga umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga masuk dalam ayat ini, orang-orang yang beriman, yang beriman. Ya'ni alladzina wahhadu Allah wa akhlasu lahu al-ibadah. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah dan mengikhlaskan, memurnikan ibadah ini, memberikan ibadah ini hanya untuk Allah Azza wa Jal. Walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan mereka tidak mencampur keimanannya dengan kezaliman. Maksud dari kezaliman di sini adalah asyirk. Asyirk. Mereka tidak mencampur keimanannya dengan kesyirikan. Karena kezaliman itu ada tiga macam. Kezaliman disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala salasatu anwa'. Ada tiga macam. An-naw'ul awwal, macam yang pertama ialah wa huwa a'zamuha dzulmus syirk. Macam yang pertama dari kezaliman adalah dzulmus syirk, kezaliman berupa kesyirikan. Dan ini adalah kezaliman yang paling besar. Kezaliman yang paling besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innasyirka la dzulmun adzim." Sungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Ini macam yang pertama. Yang kedua adalah zulmul abdi nafsahu bil ma'asi. Kezaliman seorang hamba pada dirinya sendiri, yaitu dengan melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Dia menzalimi dirinya. Kenapa? Karena dengan sebab dia melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, berarti dia sudah mempersilahkan dirinya untuk mendapatkan hukuman dan azab dari Allah Azza wa Jal. Dan ini bentuk kezaliman kepada diri sendiri. Kemudian macam yang ketiga dari bentuk kezaliman adalah zulmul abdi linnas. Kezaliman yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain. Kepada orang lain. Seperti misalnya akhdu amwalihim au ghibatihim au namimatihim au sariqati amwalihim. Contohnya seperti mencuri, mengambil harta milik orang lain dengan cara yang batil, kemudian menghibahinya, namimah, mencuri, menjatuhkan kehormatannya, dan seterusnya dari bentuk-bentuk kezaliman yang dilakukan kepada orang lain. Ini tiga jenis kezaliman. Kezaliman yang dilakukan oleh seorang hamba berupa kesyirikan, kezaliman yang dilakukan oleh seorang hamba pada dirinya sendiri, kezaliman yang dilakukan oleh seorang hamba kepada orang lain. Ayat ini, kezaliman yang dimaksud dalam ayat ini adalah kezaliman yang pertama, yaitu kezaliman berupa kesyirikan. Walam yalbisu imanahum bidzulmin. Mereka tidak mencampur keimanannya dengan kezaliman, yaitu kesyirikan. Dan inilah yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya ketika para sahabat radhiyallahu anhum bertanya kepada Rasul alaihi salatu wasallam terkait dengan ayat ini. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Mereka bertanya para sahabat itu, ya Rasulullah, ayyuna lam yadhlim nafsahu, ya Rasulullah, siapakah di antara kita yang tidak pernah melakukan kezaliman? Siapakah di antara kita yang tidak pernah menzalimi dirinya? Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu laisa billadhi ta'nun, innahu syirk. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan kepada para sahabatnya, innahu laisa billadhi ta'nun. Makna kezaliman dalam ayat ini tidak seperti apa yang kalian pahami. Yang dimaksud dengan kezaliman dalam ayat ini adalah asyirk. Alam tasma'u ila qawli al-abdi salih, ya bunayya la tushrik billah, inna syirka la zulmun azim. Tidakkah kalian mendengar firman Allah subhanahu wa ta'ala yang mengisahkan tentang seorang hamba yang saleh, Luqman, yang berpesan kepada anaknya, ya bunayya la tushrik billah, wahai anakku, janganlah engkau mensekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Asyahid di sini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita memahami yang dimaksud dengan kezaliman dalam ayat ini adalah asyirk. Asyirk. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Alladzi wahadullah wa akhlasu lahu bil ibadah. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang mentauhidkan Allah, yang mengikhlaskan ibadahnya hanya kepada Allah. Walam yalbisu imanahum, dan mereka tidak mencampur keimanannya itu, tidak mencampur tauhidnya, tidak mencampur ibadahnya dengan kezaliman, yaitu dengan kesyirikan. Mereka akan mendapatkan apa? Ulaika lahumul amn. Mereka akan mendapatkan al-amn. Wahum muhtadun. Mereka akan mendapatkan keamanan dan mereka akan mendapatkan hidayah. Al-amn, keamanan, rasa aman. Di sini bisa bermakna la yu'adzabuna abadan, bisa bermakna mereka tidak akan mendapatkan hukuman dan azab selama-lamanya. Dan juga bisa bermakna annahum wa in udzibu fala budda an yadkhulul jannah. Dan juga bisa bermakna mereka akan mendapatkan hukuman sesuai dengan kadar kemaksiatan dan kezaliman yang mereka lakukan, yang kemudian mereka akan dimasukkan ke dalam al-jannah. Itu makna al-amn. Mereka akan mendapatkan keamanan. Keamanan yang dimaksud bisa bermakna mereka tidak akan mendapatkan azab dari Allah Azza wa Jal dengan sebab tauhidnya mereka. Alladzina aman wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Mereka akan mendapatkan al-amn, yakni mereka tidak akan mendapatkan azab dari Allah Azza wa Jal dengan sebab tauhidnya yang tidak dicampur dengan kesyirikan. Atau juga bisa bermakna mereka yang beriman kepada Allah, mereka yang bertauhid, mereka yang menjalankan amal ibadah kepada Allah akan mendapatkan keamanan selama mereka tidak mencampur keimanannya dengan kesyirikan. Bermakna mereka akan mendapatkan hukuman sesuai dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang mereka lakukan, yang kemudian mereka akan dimasukkan ke dalam al-jannah. Kembalinya kepada al-jannah. Karena manusia bermacam-macam. Umat manusia, kaum mukminin, kaum muslimin, orang-orang yang mentauhidkan Allah, kadar keimanannya berbeda-beda. Kadar ketauhidannya berbeda-beda. Ada yang betul-betul menjalankan amal ibadah, perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Azza wa Jal. Ada di antara mereka yang kurang daripada itu. Beribadahnya kepada Allah, tapi kemaksiatan terkadang masih dia lakukan. Sengaja ataupun tidak sengaja. Dosa-dosa masih dilakukannya. Nah, mereka ini yang memiliki dosa, yang melakukan kemaksiatan, selama mereka adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah dan tidak mencampur tauhidnya dengan kesyirikan, tetap akan mendapatkan rasa aman, yaitu dengan diberi hukuman terlebih dahulu, yang kemudian dimasukkan ke dalam al-jannah. Itu pun insya'a sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jal. Selama dosa yang dilakukan itu bukan dosa kesyirikan, kalau Allah kehendaki Allah akan mengampuninya, kalau Allah kehendaki Allah akan menghukumnya. Ula'ika lahumul aman, mereka akan mendapatkan keamanan. Itu di akhirat. Di akhirat mendapatkan keamanan seperti ini. Di dunia pun mereka akan mendapatkan keamanan. Wahum muhtadun, mereka akan mendapatkan hidayah, petunjuk. Ketika di dunia, amalan-amalannya masya Allah akan diberi bimbingan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang mentauhidkan Allah, yakunun muhtadina fi a'malihim. Mereka betul-betul diberi petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam amalan-amalan yang dia lakukan. Betul-betul akan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di atas ilmunya. Akan menghindari bentuk-bentuk kesyirikan. Dan seterusnya dari perkara yang bisa merusak amal kebaikannya. Ayyuhal muslimuna ibadallah. Jadi dalam ayat ini kita bisa mengambil sebuah faedah. Di antaranya ialah keutamaan dari mentauhidkan Allah Azza wa Jal, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu akan mendapatkan keamanan dan hidayah selama tidak dirusak dengan kesyirikan. Lalu yang berikutnya, di antara fadilah atau keutamaan dan manfaat dari at-tauhid adalah apa yang diriwayatkan dari sahabat Ubadah ibn Samit radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, wa anna Isa abdullah wa rasuluhu, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min adkhalahu Allahu al-jannata ala ma kana min al-amal akhrajah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim ini, man syahida, barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Azza wa Jal, tidak ada sekutu baginya, dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya, Isa adalah hamba Allah dan rasulnya, dan kalimat yang Allah berikan kepada Maryam dan ruh darinya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang meyakini itu semuanya, maka adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Allah subhanahu wa ta'ala akan masukkan dia ke dalam al-jannah bagaimanapun bentuk amalannya dia. Bentuk amalannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini di antara keutamaan mengesakan Allah, mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jal. Akan dimasukkan ke dalam al-jannah walaupun amalan-amalannya yakni sesuai dengan kadar amalan yang dia lakukan. Bisa jadi amalannya sedikit atau bisa jadi dia banyak melakukan kemaksiatan tetapi dia memiliki tauhid. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan tetap memberikan dan masukkan dia ke dalam al-jannah dengan sebab tauhidnya itu tadi. Fasyahid yang ingin kita sampaikan di sini ialah lafaz adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Hadza wa'dun min Allah. Ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa? Li ahli tauhid. janji yang Allah berikan kepada orang-orang yang mentauhidkan Allah. Janjinya ialah bi annallaha yudkhiluhumul jannah. Allah akan masukkan mereka ke dalam al-jannah. Al-jannah. Ala ma kana minal amal. Ala ma kana minal amal. Bagaimanapun amalannya mereka. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala maksud dari lafaz ini ala ma kana minal amal, bagaimanapun kondisi amalan dia selama dia mentauhidkan Allah akan dimasukkan ke dalam al-jannah. Maksudnya ada dua pendapat yang disebutkan oleh beliau. Yang pertama ialah adkhalahu Allahu ala ma kana minal amal, yakni walau kana lahu sayyi'at duna syirki fa inna dhalika la yahulu bainahu wa baina dukhulil jannah. Makna atau pendapat yang pertama yang disebutkan berkaitan dengan makna lafaz ini adalah walaupun dia memiliki sekian banyak kesalahan, sekian banyak dosa selain dosa syirik, maka sungguhnya kesalahan-kesalahan tersebut, dosa-dosa tersebut tidak akan menghalangi dia dari al-jannah. Dia akan tetap dimasukkan ke dalam al-jannah. Bisa jadi langsung dimasukkan ke dalam al-jannah atau dia mendapatkan hukuman azab dari Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan kemaksiatan dan dosa-dosanya. Itu kehendak Allah Azza wa Jalla. Makna yang lainnya disebutkan adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal, ay annahu yadkhulul jannah fatakunu manzilatuhu fiha bihasabi amalih. Semuanya akan masuk ke dalam al-jannah, hanya saja nanti di dalam jannah manzilahnya berbeda dengan yang lainnya sesuai dengan kadar keimanan dan kadar tauhidnya. Ya, ala ma kana minal amal, Allah akan masukkan orang-orang yang mentauhidkan Allah ke dalam al-jannah walaupun sesuai dengan amalan-amalan yang dia lakukan, bagaimanapun amalannya. Makna yang pertama disebutkan kalau dia memiliki dosa-dosa, kemaksiatan-kemaksiatan selain kesyirikan, dia akan tetap masuk ke dalam al-jannah karena dosa selain syirik, karena kemaksiatan-kemaksiatan yang dia lakukan selain syirik tidak menghalangi dia dari al-jannah. Bisa jadi dia langsung masukkan ke dalam al-jannah atau dia mendapatkan hukuman terlebih dahulu dari Allah Azza wa Jal. Itu sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jal. Yang kedua, ulama menyebutkan mereka akan dimasukkan ke dalam al-jannah dan nanti di dalam jannah berbeda tingkatan-tingkatannya. Karena jannah bertingkat-tingkat sesuai dengan kadar keimanan masing-masing. Semakin tinggi tingkat keimanannya, semakin tinggi tingkat tauhidannya, maka dia pun akan mendapatkan a'la al-jannah, surga yang paling tinggi. Demikian seterusnya. Lihat kondisi amalannya. Tetapi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada intinya orang-orang yang mentauhidkan Allah Azza wa Jal, yang betul-betul mentauhidkan Allah, mereka akan mendapatkan keutamaan berupa al-jannah. Berupa al-jannah. Ini keutamaan yang berikutnya. Lalu berikutnya, kata beliau disebutkan di dalam kitab Tauhid, di antara keutamaan yang akan didapatkan oleh mereka yang mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah apa yang disebutkan dalam hadis Husain ibn Abdurrahman qala kuntu inda Sa'id ibn Jubair faqala ayyukum ra'a al-kawkaba alladhi inqadha al-barihah. Kata Husain ibn Abdurrahman, Husain ibn Abdurrahman adalah seorang tabi'in. Salah seorang tabi'in, tabi'in yaitu muridnya sahabat, sahabat muridnya Nabi alaihi salatu wassalam, murid-murid sahabat adalah tabi'in. Tabi'in Husain ibn Abdurrahman termasuk dari kalangan at-tabi'in. Ketika beliau berada di majlis Sa'id bin Jubair, Sa'id bin Jubair juga termasuk dari kalangan tabi'in, beliau bertanya, ayyukum ra'al kawkaba alladhi inqadha al-bariha? Siapakah di antara kalian yang melihat bintang jatuh tadi malam di dalam majlisnya? Ditanya, siapa di antara kalian yang tadi malam melihat jatuh bintang jatuh? Fakultu, maka beliau yaitu Husain bin Abdurrahman mengatakan, aku, ana, saya melihatnya. Summa qultu, kemudian beliau mengatakan, ama inni lam akun fi salatin walakinni ludightu. Beliau Husain bin Abdurrahman mengatakan, saya tadi malam melihat bintang jatuh, tapi saya tidak sholat ketika itu. Maksudnya beliau menyebutkan kalimat ini supaya orang-orang tidak salah paham. Gimana maksudnya? Ini tengah malam. Di tengah malam. Kalau dia melihat berarti dia dalam kondisi, kalau beliau melihat bintang jatuh, berarti beliau dalam kondisi tidak tidur. Tidak tidur. Nah, karena khawatir akan ada riya dalam dirinya, maka beliau mengatakan, saya ketika itu tidak melakukan sholat. Yakni jangan sampai ada yang mengira bahwa beliau menunaikan sholat malam pada saat itu. Ini kehati-hatian dari beliau yaitu Husain bin Abdurrahman dari riya, supaya orang-orang tidak menyangka, oh masya Allah ternyata malamnya belum tidur. Bisa jadi dia adalah seorang yang sedang menunaikan sholat malam. Bisa jadi dia sedang menghafal dan membaca. Kemudian beliau mengatakan demikian, ama inni lam akun fi sholatin. Beliau menyampaikan itu supaya tidak ada yang menyangka atau menganggap bahwa dirinya sedang menunaikan sholat tahajud. Khawatir ada riya. Ada riya. Khawatir banyak orang memujinya, kemudian muncul rasa riya dalam hatinya. Itu kehati-hatian dari ulama as-salaf. Mereka betul-betul menjauhi yang namanya riya. Lalu dilanjutkan, qala fama sana'tu? Ketika itu kamu, apa yang kamu lakukan? Qala irtaqaitu. Aku meminta orang lain untuk meruqyah. Karena sedang disengat. Sedang disengat oleh binatang. Entah itu kala jengking atau yang lainnya. Pada malam itu. Ditanya, apa yang kamu lakukan ketika itu? Qala irtaqaitu. Yang aku lakukan ialah untuk meruqyah diriku. Membacakan Al-Quran atau membacakan zikir-zikir. Intinya diruqyah. Ditanya lagi, ma hamalaka ala dzalik? Apa yang membuatmu melakukan ini? Ketika disengat kemudian minta orang lain untuk meruqyahmu. Qala haditsun haddatsanahu Asy-Sya'bi. Yang membuat aku melakukan seperti ini atau dalilnya adalah hadis yang aku dapatkan dari Asy-Sya'bi. Qala wa ma haddatsakum, apa yang beliau sampaikan kepadamu, apa hadisnya? Qala haddatsana an Buraidah ibn al-Husayb annahu qala la ruqyata illa min aynin aw humah. Kata beliau, haddatsana an Buraidah, telah menyampaikan kepadaku Buraidah ibn Husayb bahwasanya beliau mengatakan, la ruqyata illa min aynin aw humah. Tidak ada ruqyah, yakni tidak ada ruqyah yang bermanfaat dan bisa diharapkan kesembuhannya kecuali ruqyah dari penyakit ain dan penyakit yang disebabkan dari sengatan binatang. Yakni ketika ada yang terkena penyakit ain itu disebabkan pandangan orang-orang yang hasad. Dan ini perlu hati-hati. Bisa terjadi pada siapa saja. Ketika ada orang yang hasad melihat orang lain dengan pandangan yang penuh dengan hasad, bisa jadi orang tersebut akan sakit dan seterusnya. Bukan hanya pada wajahnya saja. Bisa jadi pada benda-benda yang dia miliki, kalau ada orang hasad melihatnya, bisa jadi benda tersebut akan rusak. Intinya penyakit ain yang disebabkan dari pandangan mata yang memiliki rasa hasad. Dan humah, yaitu penyakit yang disebabkan sengatan. Nah, maknanya adalah penyakit ini apabila di ruqyah, maka manfaatnya itu akan lebih terasa daripada sakit-sakit yang lainnya. Daripada sakit-sakit yang lainnya. Misalkan sakit disebabkan demam atau yang lainnya. Bukan karena ain, bukan karena sengatan. Tetap ruqyah itu akan bermanfaat. Tapi yang lebih bermanfaat ketika diruqyahkan kepada orang yang terkena penyakit ain atau terkena sengatan. Itu makna yang disampaikan oleh Husain ibni Abdurrahman. Kata Sa'id ibni Jubair, qad ahsana man intaha ila ma sami. Sungguh telah bagus pada akhir yang telah engkau dengar, yakni dia melakukan sesuatu berdasarkan apa yang dia dengar, berdasarkan dalil yang dia dapatkan. Itu bagus. Lalu beliau menyampaikan, walakin haddatsana Ibnu Abbas, akan tapi aku mendapatkan hadis dari sahabat Abdullah bin Abbas dari Nabi alaihi salatu wassalam, annahu qala uridat alayya al-umam faraaitu an-nabiyya wa ma'ahu ar-rahd wan-nabiyya wa ma'ahu ar-rajul war-rajulan wan-nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Akan tapi aku mendapatkan hadis dari Nabi, dari sahabat Abdullah bin Abbas, dari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan, telah dinampakkan kepadaku umat. Aku melihat Nabi wa ma'ahu ar-rajul wa ma'ahu ar-rahd. Aku melihat ada seorang Nabi yang pengikutnya itu kurang dari 10. Aku juga melihat Nabi yang pengikutnya hanya 1 atau 2 orang saja. Dan ada Nabi yang tidak memiliki pengikut. Idrufi'a ali sawadun azim. Kemudian diangkat padaku ada kumpulan hitam yang sangat besar. Fadhanantu annahum ummati. Maka aku mengira, menyangka bahwa itu adalah umatku, karena banyaknya umatku. Faqila li, maka dikatakan kepadaku, hada Musa wa qaumuh, ini adalah Musa dan kaumnya. Fanadhartu, kemudian aku melihat kepada yang lainnya, ternyata ada yang lebih besar daripada itu. Faqala hadhihi ummatuka wa ma'ahum 70,000 yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala 'adab. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau melanjutkan hadis ini, ketika ada yang sekumpulan yang besar lagi, maka dikatakan inilah umatmu. Dan bersama mereka ada 70 ribu orang yang masuk ke dalam al-jannah tanpa hisab, tanpa azab. Tanpa hisab, tanpa azab. Siapa mereka? Siapa mereka? Summa nahadha fa dakhala manzilah fa khada an-nasu fi ulaik fa qala ba'dhuhum fala'allahum alladhina sahibu Rasulullah. Para sahabat bertanya-tanya, siapa ya mereka? Orang-orang yang akan masuk ke dalam al-jannah tanpa adab, tanpa hisab. Sebagian mereka mengatakan, oh, bisa jadi yang akan masuk ke dalam al-jannah tanpa hisab, tanpa adab adalah mereka yang menjadi sahabatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Yang lainnya mengatakan, bisa jadi mereka adalah orang-orang yang lahir di atas Islam dan mereka tidak mensukutkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang lainnya dari pendapat-pendapat yang mereka sampaikan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, mereka itu adalah alladzina la yastarqun wala yaktawun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak meminta untuk diruqyah, tidak meminta orang lain diruqyah. Maka di sini ada faedah, kalau kita sedang sakit, usahakan jangan minta orang lain meruqyah kita. Ruqyah diri kita sendiri. Jangan kita langsung yang memintanya. Kecuali kalau ada orang lain yang memintakan. Dalam kondisi kita tidak meminta, tolong carikan orang yang ruqyah. Tidak. Ya, usahakan ruqyah sendiri. Atau bisa jadi ada teman kita yang mencarikan inisiatif sendiri. Mencari orang-orang yang bisa meruqyah. Walayastarkun, tidak meminta untuk diruqyah. Walayaktawun, tidak melakukan pengobatan dengan cara kain. Tidak yatatayyarun, yaitu menganggap suatu baik atau buruknya itu dengan benda, dengan suatu. Misalkan dengan adanya burung, ada ini, menganggap sial. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Allah Azza wa Jal. Semuanya ini adalah mada kriteria yang dimiliki oleh orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang mentauhidkan Allah Azza wa Jal, tingkat ketauhidan yang sangat tinggi. Mereka betul-betul bertawakal kepada Allah, tidak menggantungkan kepada yang lainnya, kepada selain Allah Azza wa Jal. Artinya ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, mereka semuanya itu akan mendapatkan keutamaan, yaitu dimasukkan ke dalam al-jannah bighairi hisabin wala adab. Bighairi hisabin wala adab. Nah, dari keutamaan yang tadi kita baca sebagian hadis-hadisnya, maka penting bagi kita untuk menjaga tauhid kita, ibadah kita kepada Allah Azza wa Jal. Jangan sampai ternodai dengan kesyirikan-kesyirikan. Yang dengan sebab adanya kesyirikan, tauhid itu akan hilang. Akan hilang. Keutamaan-keutamaan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam tidak bisa tercapai dengan sebab adanya kesyirikan dalam hati kita. Maka jaga tauhid ini, tingkatkan ketauhidan kita, ibadahnya kita kepada Allah Azza wa Jal. Dan di antara sebab seorang bisa menjaga dirinya, menjaga tauhidnya, ialah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dijauhkan dari segala bentuk kesyirikan. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dijauhkan dari segala hal yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Dan inilah doa yang dibaca oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Beliau memohon kepada Allah, memohon, meminta kepada Allah, wajdubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak-anak keturunanku dari peribadahan kepada berhala dan patung. Na'am, ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, berbahaya ketika seorang sudah melakukan kesyirikan atau mencampur tauhidnya dengan kesyirikan. Kalau sudah mencampur tauhidnya dengan kesyirikan, tidak akan mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Kalau sudah mencampur tauhidnya dengan kesyirikan, tidak mau menjaga tauhidnya ini, maka dia akan kehilangan kesempatan mendapatkan al-jannah. Kalau dia telah mencampur tauhidnya, tidak mau menjaga kemurnian tauhidnya itu, dicampur dengan kesyirikan, maka dia tidak akan masuk ke dalam al-jannah bighairi hisabin wala adab. Ketika dia telah mencampur tauhidnya dengan kesyirikan, sudah melakukan sekian banyak kesyirikan atau satu kesyirikan, satu macam kesyirikan, maka dia akan mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuni dosa orang-orang yang melakukan kesyirikan. Yakni apabila dia mati dalam kondisi membawa dosa syirik, belum bertaubat darinya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuni dosa-dosanya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni dosa selain dari dosa kesyirikan. Kalau ada orang musyrik, ada orang yang melakukan kesyirikan, beribadah kepada selain Allah Azza wa Jal, kemudian dia bertaubat kepada Allah, Allah akan menerima taubatnya. Dan akan mengampuni dosa-dosanya. Tapi kalau dia tidak bertaubat kepada Allah, kemudian meninggal di atas kesyirikannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuni dosa-dosanya. Fama'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan ancaman yang akan didapatkan oleh mereka yang mensekutukan Allah, melakukan kesyirikan, mencampur tauhidnya dengan kesyirikan. Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan adkhalan nar. Barang siapa yang mati dalam kondisi dia beribadah kepada selain Allah, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man laqiya Allah la yushriku bihi syai'an dakhala al-jannah." Barang siapa yang meninggal bertemu kepada Allah Azza wa Jal dalam kondisi tidak membawa dosa kesyirikan, maka dia akan masuk ke dalam al-jannah. Wa man laqiyahu yushriku bihi syai'an dakhala an-nar. Dan barang siapa yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan membawa dosa syirik, maka dia akan masuk ke dalam an-nar. Fa ikhwani rahimani wa rahimakumullah, setelah menyebutkan dalil-dalil Al-Qur'an maupun dari hadis berkaitan dengan pentingnya tauhid, maka semestinya kita bisa menjaga tauhid, menjaga ibadah, menjaga hidayah yang Allah berikan kepada kita. Kita syukuri, jangan disia-siakan. Jangan disia-siakan begitu saja, apalagi tidak dianggap atau dianggap sebagai hal yang biasa. Itu adalah perkara yang sangat besar, karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tidak semua orang bisa mendapatkannya dan tidak semua orang bisa meraihnya. Tauhid, ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jaga baik-baik ini, ibadah kita kepada Allah. Jaga baik-baik tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan segala sesuatu yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan, tinggalkan. Jauhi segala sesuatu yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Kalau kenikmatan ini tidak kita jaga, kalau kenikmatan ini tidak mau kita jaga, maka Allah Subhanahu wa taala bisa mencabutnya. Tidak mau dijaga kenikmatan ini, tidak mau disyukuri, Allah Subhanahu wa taala bisa mencabutnya, mengambil kenikmatan ini yang kemudian akan mendapatkan hukuman dan adab dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jika kita berbicara tentang tauhid, maka sangatlah banyak pembahasan-pembahasannya dan banyak sekali kitab-kitab yang disusun berkaitan dengan pembahasan tauhid. Di antara kitab yang masyhur adalah Kitab Tauhid di Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, dan kitab-kitab yang lainnya. Di sana akan disebutkan berbagai macam bentuk kesyirikan, apa perbuatan apa saja yang termasuk bagian dari kesyirikan dan seterusnya. Fa, apa yang kita sampaikan di majelis ini adalah sesuatu yang sangat sedikit, yang itu semuanya ialah untuk mengingatkan kita masing-masing bahwa tauhid adalah sesuatu yang sangat penting, yang dengannya seorang hamba bisa mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jal, akan mendapatkan jannah, dan akan mendapatkan keutamaan-keutamaan lainnya yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim maupun hadith-hadith Nabi alaihi salatu wassalam. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan di majelis kita sore hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah.